pot tak trimpo kanti ikhlas lekowo sing tak jaluk kowe rati sio sio ben cukup mong aku kotan janji manismu utan peledek kang dadi saksiku. Ono bledek gak kaget? Gak. Aku korban janji manismu lho. Aku yo gak. Iya, GSM, Lego. Diwantara Miss. Teban cukup romantis. Bareng Nisa Aristi. Lagu ini spesial banget. Aku si dewa ngapeti tresno anyarmu dan kau campakkan diriku tersakiti sendiri di malam itu. Lupakan sang mantan. Benoa. ora tambah kelaran. Esa Risti kuat. Harus ditantang itu dulu. Tinggal aku lagi. Ya ya ya. Nangis. Esa Risti kuat. Nangis.